nyang riko. Tulus teko ati nisun lan nisun cek thank you. Tuhan pengen tahu manggon nom ati nisun seperiye periye make kerasa iku hanya wesun kuatir biakal kepialen manik isun wati tilani pari biasa niriko kelaksanya dengisun jati obulian ang pisau madiangi isun si cihang sun jaluk nyang riko janji singang ngelio merko api iki wis tau keloro gadya sira padyange ulian semono uga dadya sira kaya angin hang bisa nentremno biatin. Yangi ulian hang sing keneng digayu tapi bisa madyangi ati dadi riko kaya angin masya sing ana wujute tapi bisa nentremno piaten. Hangsun jaluk nong riko dadi welas sejati masih omong pisone teko lihat mimpi tapi isun percaya iyo dino isun pisau hangsun jaluk nong riko I'm sun lali nong lare hang sun welasi hang jawe ning loro ati tambah nyiksa biatin iki lawat sunu goni wujud welas hang sun anteni tipyane seprono seprene isun thank you.

Kembiange ati iyo sing sangsun nyonggo koyo sing sangsun rasane rapi ambiwa yo koyo sing sakusun nyangga koyo sing sakusun rasakno sawang ose malei tapi sing gampang isun tueni mergo akeh hang demeni katon katonan kemuyune gedene rasa angen-angen. Nong walase angsun karepaken nawi biyen ana rasa demen. Lawas isun mendem rasa ose rumangsa ati demen nyang riko kari seru ulie kudo kaya sing ana wong liya no sun titipaken gedene rasa angen-angen nong walase angsun karepaken menawi biyen ana rasa demen. Ose rumangsa ati demen nyang riko kari seru ulie kudo kaya sing ana wong liya jadi terus nih. Aku jadi kancamu. Nong somon telek kowe ku mon. Nong angin isun titipaken gedene rasa angen-angen. Nong walase angsun karepaken lawas isut mendem rasa rasa ase kanggo riko apa tak ose rumangsa demen nong riko kari seru kulie kudo kaya sing ana wong liya nong angin isun titipaken I'm Apa tak usik rumangsa ati demen nyanyi kari seru kulie kudo kaya sing ana wong liya ison angen iso ambiri kon hang ison angen saiki sing ana simpen nyang ati mendia kebuka lawang ngati arume gembyang usun hang dueni amre ketompo welas hang suci sun sakya sabiar nganteni mung riko mung kanggo riko kabeh sejatine rasa sing ono nyali ngembyang kesimpen nyang ati India kebuka lawang ati arume kembang isun hang duweni amri ketompo welas hang suci sun sakya sapiar nganteni mungri ka mongkang koriko kape sejati neroso Pak dokter, kumpul kebo iku virus. sing diampuni. Cari ni Pak Temat, kumpul kumpul gawe melarat. Cari ni Pak Lurah, kumpul kumpul omongi wakya. Cari Pak RW, kumpul kepo ya sing betah. Dung cari Pak RT, kumpul kepo ijine susah. Cari Mbah Yai, kumpul kepo iku salah. Mula arane kepo tumuru sing kemulan. Cari ne kumpul kepo yo ro sing tau kademan. Mula enak kumpul kepo yo ro sing lali lali ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya. Mula tutu es podeng kadung ditampuri merang. Tutu marga wong tameng bisa kumpul kepo belang. Yo mula wong gendeng nang kumpul kepo no kadang. Ya ya ya kendang hang iso kumpul nang kandang ya ya ya ya ya ya ya ya. ketemu ambil pernah ngerasain apa yang gue rasain sekarang gak? Jadi tuh lo lagi sayang-sayangnya sama pacar lo, ternyata pacar lo tuh gak sayang sama lo. Sakit gak? Jadi lagu ini spesial buat lo yang lagi ada di zona ini. Jangan sakit hati lagi ya. Opo ra eling kowe karo